Sa Korintus, pasay sikurung. Pekeh ulonnya kon urung bebas. Pekeh ulonnya kon rasui. Pekeh ulonnya gohlom na lon ngiang isa. Tuhan tanyo. Pekeh gata kon hase buat ulon ke Tuhan. Bahkeh di urung-urung lain hanaji tem aku ulonnya sebagai rasui. Si hana-hanaji. Mubacut gata na ta aku ulonnya rasui. Sabab udip gata sebagai orang Kristen nakuh sebagai bukuti bahwa ulonnya nakuh sidro rasui. Menyo orang jikritik ulon. Ulon temaku jawab lagenyo. Pekuh ulon hanaha alun terimong penajuh dan ijib sabab buat ulon? Pekuh ulon hanaha ulon ba sidro purumoh orang Kristen mesajan-sajan ngon ulon wate ulon jak? Lagi yang gepubut le cedara-cedara Tuhan Isa dan le rasu-rasui yang lain menancit ngon Petrus. Atau Barnabas dan ulun mantong yang tepu wajib jak mita harkat kedro. Pekehana anggota tantra yang harus jipu biaya drojih kedro lam angkatan perang. Hana petani yang jipula anggu lam lampuh jih. Ahlihnyan hana jipajuh wasejih yang jipehasi le lampujihnyan. Hana ureng merabe yang pelara buberi. Laju hana jijip iemom yang jipehasi le buberi-buberi jihnyan. Ulun pegahainyan kon keh yang kalah jim ni bak pengalaman tip-tip uro. Tema sabab Alkitab pih na gepegah yang lagenyan. Lam kitab Nabi Musa na tertulis lagenyo. Lemo yang tengah jigilo-gilo boh gandum keji pelekang boh gandum nibak muji bekeh tebekap babaji pekeh lemo yang gekalon lepotu Allah atawanyan yang gemekesut kegetanyo betul nyan tertulih kegetanyo sabab urengnya mubut bak ladang dan ureng yang jepegah gandum jih kasih patut jih jimubut ngon harapan keji trimong siparo nibak hasil yang jipubuknyan kamu kakamu tabu biji rohani lam udip gata. Ngon lagenyan menyokamo pot berkat-berkat harta yang nani bak gata. Pukuh ngon lagenyan kamu lake lebih jai ni bak gata. Menyok ureng-ureng lain na hak jiharap nyo ni bak gata. Pukuh kamu lebih na hak ni bak awaknyan. Temak ulun golom lun peguna haknyan. Yang kebijih ulun lebih galak lun tanggung pupu mantong ni bak jipeteka. Sapu-sapu hai yang jihalang tepetabu habaget ke hai almasih. Gata tenteta tepu bahwa urung yang mubut lam bait Allah jitrimong penajuh awaknya nibak bait Allah. Dan urung-urung yang pesanut tempat pesemah kerebun meteme siparo nibak kerebun yang nate pesemah nibak tempatnya. Menancit Tuhan kagepetente bahwa urung yang pesampuh habagetnya haruh meteme harkat nibak bujihnya. Tema gohlom na lun puguna mubacut pih hak-hak ulunyan. Dan ulun tulis suratnya, kon temak ngon mekesut, mangat jut hai-hai nyan tepubut laju jinonyo cit ke ulun. Lebih get ulun mati ni bak gadoh hai nyan ulun pebangganyan. Sabab, menyonyan soai tepu sampo habaget nyan teka ni bak potu Allah. Ngon lagenyan, ulun hana hak lun pebanggadro. Sabab potu Allah kage perintah bak ulun ke lun pebuat nyan. Cilaka ke ulun, munya ulun hana lun pusampo habagetnya. Sekiraji ulun pubut but yang atuh kehendak lun kedro. Ngon lagenya, lun jut mengharap ke metemu upah. Tema ulun pusampo habagetnya, nakuh sabab wajib. Ulun geberi tugas lepotu Allah ke lun pubut lagenya. Munya menan, pe upah lun, nyo ke upah jih. Bahwa ulun hasil lun pusampo habagetnya ngon hana lun pebrat mesidro ureng pih jipu biaya lun. Sabab ulun hana lun lake hak-hak ulun sebagai lun pusampo habagetnya. Ulunnya bukan namit manusia so mantong. Ulun ureng bebas. Tema bah kemenan. Ulun kalun pejut dro ulunnya namit kemandum ureng. Ulun pubut lagenya, mangat ulun hasil lun peselamat si jai-jai jih manusia ke Almasih. Ke ureng Yahudi, ulun lage ureng Yahudi, mangat ulun hasil lun pemenang ureng Yahudi ke Almasih. ke ureng-ureng yang udep ji menurut hukum Nabi Musa. Ulun peduh dro seolah-olah ulun terikat ngon hukumnya. Bah ke yang sebenarnya ulun hana terikat ngon hukumnya. Ulun pubut laganya, mangat ulun hasil lun tarik awaknya, mangat jid ke murid Al-Masih. Menancit ke ureng-ureng yang kon Yahudi, ulun badro lage kon ureng Yahudi, yang udep di luar hukum Nabi Musa. Ulun pubut laganya, mangat ulun hasil lun tarik awaknya, jid ke murid Al-Masih. Ngon laganya, kon memakna ulunnya hana taat ubak pota Allah. Dan ulunnya kebit kaji kuasa le kuasa perintah-perintah Al-Masih. Lam kawan ureng-ureng yang keyakinan jihana tega. Ulun pih lun pubut lage ureng yang keyakinan jihana tega. Mangat ulun hasil lun tarik awaknya jid ke murid Al-Masih. Panuk haba, ulun jid ke pemantong ke mandum ureng mangat ngonorot yang lage pemantong ulun hasil lun puselamat si paro nibak lam kawan awaknya. Ban mandumnya ulun pubut ke habaget yang teka nibak potu Allahnya. Mangat ulun pi mesajan geberi berkat. Sedara tentang mandum tatepu bahwa lam tip-tip nama tunang plung mandum peserta mesajan di plung. Tema sidro ureng yang metemeh hadiah ngon lagenya plung ke betajam saat mangat gata muteme hadiahnya. Tip-tip urung yang tengah melatih jipetin ro lam hai pu mantong. Jihnyan ji saja pubutnya sabab jihnyan mangat teboh ngan talo taku bungong kejuaraan. Nakeh bungong yang bagah laye tema tanyonyo tapetin ro lam hai pu mantong sabab tanyo mehetat bemeteme teboh ngan talo taku bungong yang hana laye-laye. Nyang ke sabab ji, ulun peluang ngon tujuan yang katente. Lagi wate mutunang tinju, ulun hana lun soh ban galak dro. Ulun pebiye tubuh lunnya, ji latih ngon bit-bit kruh sampo ulun hasil lun kuasanya. Ulun pubut lagenya, sabab ulun hana lun tim sampo terjadi. Bahwa, oh kalah lun pakat, ureng lain mesajan-sajan di sitot lam metunang pelungnya. Ulun kedro jitulak.